Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar qala al muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Adabil Mufrad Babul Karam. Kita masuki bab yang baru yang berjudul Al-Karam. Bab Al-Karam itu tentang kedermawanan atau kemuliaan. Bab ini akan menyebutkan hadis tentang yang membahas tentang siapakah golongan manusia yang paling mulia. Sehingga bab ini berjudul tentang kemuliaan. Al-Karam bermakna kemuliaan. Hadis yang ke-129 kita baca. Qala al-muallif rahimahullah haddathana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abdah عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya dengan sebuah pertanyaan. Ayyun nasi akramu, siapakah manusia yang paling akram, yang paling mulia? Qala, maka Rasulullah menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia dari manusia adalah, di sisi Allah adalah atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Rasulullah langsung menjawab dengan jawaban ini karena memang inilah yang paling aula, yang paling utama untuk ditanyakan. Yaitu menanyakan tentang siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang paling utama, mencari kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di sisi makhluk. Sehingga Rasulullah langsung menjawab dengan jawaban ini, akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia dari mereka adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qalu, akan tapi ternyata si penanya ini memaksudkan yang lain. Bukan itu yang dimaksudkan. Maka mereka mengatakan, qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang hal ini kami bertanya kepada Anda wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang lain. Fa'akramun nasi Yusufu Nabiullahi Ibnu Nabiillahi Ibni Khalilillah. Kalau begitu, manusia yang paling mulia adalah Yusuf. Yaitu Yusuf Nabi Allah alaihissalam. Kenapa demikian? Karena beliau seorang Nabi. Ibnu Nabiillah, putra seorang Nabi. Ibni Khalilillah, putra seorang Khalilullah. Karena memang nasab atau keturunan dari keturunan Nabi Yusuf. Yusuf, Nabi Yusuf itu alaihissalam putra dari siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub putra dari siapa? Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq putra dari siapa? Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi yang dimaksud dengan Khalilullah adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seorang Nabi, putra seorang Nabi, putra seorang Nabi, putra seorang Khalilullah. Kalau Ishaq dengan Ismail lebih tua siapa? Sama? Lebih tua? Ismail ya, lebih lahir, lebih dahulu lahir Ismail alaihissalam. Kita lanjutkan. Qalu, maka mereka berkata lagi, laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang kami maksudkan, bukan ini yang kami tanyakan kepada anda wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bertanya, balik bertanya kepada mereka, fa an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah yang kalian tanyakan kepadaku adalah tentang nasab dari bangsa Arab? Ma'adinil Arab dijelaskan oleh penulis An-Nihayah bahwasanya ma'adinul Arab ay usuluha allati yunsabuna ilaiha wa yatafakharuna biha. Ma'adinul Arab maknanya adalah pangkal dari ya keturunan Arab. Ya, maksudnya nenek moyang bangsa Arab yang mana bangsa Arab menisbatkan diri kepada mereka dan berbangga diri dengan mereka. Karena orang-orang Arab juga terdiri dari terpecah-pecah menjadi beberapa kabilah, ya. Dan di antara mereka ada yang kabilahnya dianggap lebih mulia dibandingkan kabilah yang lain. Nah, ini yang mereka maksudkan adalah bertanya tentang ini. Siapakah bangsa Arab yang paling mulia? Kabilah mana yang paling mulia? Qalu na'am. Maka mereka mengatakan iya, betul. Jadi memang mereka memaksudkan itu. Siapakah dari kalangan bangsa Arab yang paling mulia? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqihu." Maka yang terbaik di antara kalian ketika masa jahiliyah, merekalah atau dialah yang juga merupakan orang terbaik di Islam jika dia atau mereka adalah orang-orang yang faqih, yaitu paham tentang urusan agama. Jadi di sini kemuliaan nasab dalam Islam itu tetap diakui, ya. Tapi kemuliaan nasab seseorang itu tidak bermanfaat jika tidak diiringi dengan apa? Al-fiqh, pemahaman dalam urusan agama, ya. Sehingga tolak ukurnya kembali kepada agama sebenarnya, ya. Tapi kalau memang dibandingkan antara dua orang misalnya A dan B, tingkat pemahaman agamanya sama, ya. Keduanya tingkat pemahaman dalam agama sama, tapi si A memiliki nasab yang lebih mulia, lebih tinggi misalnya dari suku atau bangsa Quraisy, maka dia lebih mulia dibandingkan si B yang bukan dari Quraisy, ya. Sehingga dalam Islam tetap kemuliaan nasab itu diakui. Oleh karena itu, di antara kriteria wanita yang dipilih untuk dinikahi apa? Tunkahul mar'atu di arba. Wanita dinikahi karena empat hal. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali maliha, karena hartanya. Wali hasabiha, ya. Dan karena mulianya keturunan dia, karena kemuliaan nasabnya, ya. Sehingga kemuliaan nasab tetap diperhitungkan dalam Islam dan tetap diakui. Tapi mana yang kriteria yang paling utama untuk dikedepankan ketika memilih wanita yang akan dinikahi? Kata Rasulullah, fadfar bidhatid din taribat siadaka. Pilihlah yang beragama, memiliki agama yang baik, taribat siadaka, niscaya engkau akan beruntung, ya. Tapi kalau sama-sama agamanya baik, mana yang dikedepankan? kalau bisa yang cantik, kalau bisa yang kaya, dan nasabnya tinggi atau mulia. 6. Barakallahu fikum. Kita baca syarah dari hadis ini. Syarahnya agak panjang, ya. Kita simak bersama. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, haqqan laqad istafa Allahu 'azza wa jalla nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa auha ilaihi minal ilmi ma fihi sa'adatul bashariyah, dan Allah mewahyukan kepada beliau ilmu yang di dalamnya terkandung kebahagiaan bagi umat manusia. Bal sa'adatu 'alamil insi wal jinni ini i'tasamu bihi, bahkan tidaknya sekedar manusia, bahkan di dalamnya terkandung kebahagiaan bagi alam manusia dan jin jika mereka berpegang teguh dengannya. Itu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kama jaa fil hadits alladhi rawahu al-Imam Malik wa ghayruhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan. Sebuah hadis dari Rasulullah di mana beliau bersabda, aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jaminan, hidayah, dan dijamin tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahnya. Ya. Wasunnati, dan sunnahku. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqad kanatil as'ilatu tuwajjahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yujibu anha biwahyin minallahi tabaraka wa ta'ala. Di masa hidupnya Rasulullah, beliau banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan terkait urusan agama. Para sahabat banyak bertanya tentang urusan bersuci, tentang urusan sholat, puasa, dan yang lain sebagainya. Ya. Dan Rasulullah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah yang dia ucapkan itu dari hawa nafsunya. Hanyalah itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan ketika kita mempelajari hadis-hadis tentang ini, hal ini, kita akan banyak mendapati beberapa hadis yang menyebutkan atau mengisahkan di mana ketika Rasulullah ditanya suatu pertanyaan terkait urusan agama yang belum datang wahyu dari Allah tentang urusan tersebut, tentang permasalahan tersebut, maka Rasulullah diam. Ditanya tentang urusan sesuatu, belum datang ilmu tentang hal itu, belum Allah turunkan wahyu tentang permasalahan tersebut, maka beliau diam. Sampai turun wahyu, barulah beliau menyampaikan jawabannya. Ya. Wa min jumlatil as'ilati hadha as-su'al alladhi dawwanahu al-Imam al-Bukhari fi hadzal kitab an akramin nas, dan di antara pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah adalah hadis ini, yang dibukukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab ini, tentang siapakah manusia yang paling mulia. Aiman huwa akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia. Fa'ajabahum bima dhakarahu Allahu Azza wa Jalla fi suratil hujurat. Maka ketika Rasulullah mendapatkan pertanyaan ini, Rasulullah menjawab dengan wahyu. Langsung Rasulullah menjawab dengan berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi sekali lagi ini menegaskan Rasulullah itu setiap kali ditanya beliau akan kembali kepada wahyu Allah. Ya, menjawab dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ai ahlu taqwa alladhina ja'alu bainahum wa bainan nari wiqayatan bi fi'lil ma'murat wa tarkil mahdhurat wal makruhat. Di sini syarih menjelaskan tentang makna takwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang menjadikan antara dia dan neraka penghalang. Ini selaras dengan makna takwa dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, takwa itu diambil dari kata wiqayah. Asal katanya adalah wiqayah. Wiqayah maknanya adalah penghalang. Jadi penghalang dari sesuatu bisa disebut sebagai wiqayah. Seperti hijab ini juga bisa disebut sebagai wiqayah, penghalang. Penghalang antara jamaah laki-laki dan jamaah wanita. Adapun makna takwa secara syar'i yang dimaukan adalah ini. Anta ja'ala bainaka wa bainan nari wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah, yaitu neraka, wiqayah, penghalang. Apa penghalang itu? Bi fi'lil ma'murat. Penghalang yang bisa menghalangi kita dari neraka itu adalah menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dalam syariat. Menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan. Wa tarkil mahdhurat wal makruhat. Dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang atau dibenci di dalam syariat Islam. Itulah wiqayahnya, penghalangnya. Jadi kalau orang tidak menjalankan perintah-perintah syariat, bahkan mengerjakan, melanggar apa yang dilarang dalam syariat, berarti dia telah ya, menghilangkan penghalang antara dia dengan neraka, waliyadu billah. Ya. Jadi barang siapa yang ingin selamat dari azab neraka, hendaknya dia membuat tembok sekuat-kuatnya, membuat wiqayah, penghalang yang sekuat-kuatnya dan setebal-tebalnya, agar terhalang dari azab neraka. Dengan cara apa? Ini tadi. Ya. Semangat di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Wa taqarrubi ila Allah azza wa jalla bima yurdihi minal mustahabbat. Dan juga di antara bentuk wiqayah, penghalang seorang dari azab Allah adalah menjalankan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang menjadikan Allah ridha, berupa amalan-amalan yang mustahabbat. Kullu dzalika wiqayatun minan nar. Itu semua adalah penghalang dari neraka. Wa kullu man kana aktsara taqwan fahum al-karim. Berdasarkan ayat tadi, ayat dalam surat Al-Hujurat yang ke-13 menunjukkan bahwasanya semakin banyak orang, semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, berarti dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seharusnya seperti ini. Kita menilai seorang mulia ataukah tidak, ya, kita lihat dari sisi ketakwaannya. Apakah dia benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya ataukah tidak. Ya. Walaupun dia hartanya banyak, kaya raya, punya kedudukan di mata manusia, punya jabatan tinggi, tapi kalau dia menjauhi atau tidak mengamalkan syariat Allah, tidak menjalankan perintah Allah, bahkan melakukan apa yang Allah larang, maka di mata kita hakikatnya dia orang yang tidak mulia. Karena dia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana su'alul qaumi an syai'in ghairi dzalik, akan tapi ketika yang dimaksud oleh penanya adalah bukan hal ini, walladzi ajabahum 'alaihin nabiyyu wal aula ay yas'alu 'anhu, padahal jawaban nabi itu lebih utama untuk mereka tanyakan. Ya. Jadi maksud beliau di sini lebih utama mereka menanyakan siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jawaban nabi. Lima fihi min salahid dunya wal akhirah. Karena terkandung pada jawaban nabi tadi, jawaban yang pertama tadi itu terkandung kebaikan dunia dan akhirat. Maka mereka berkata lasna an hadza nas'aluka. Bukan tentang hal ini kami bertanya kepada Anda. Qala afakramun nas faakramun nasi Yusufu Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Khalidillah. Maka jawaban yang kedua, beliau menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, alladzi ubtuliya bibtilaat, yang mana kalau kita melihat bagaimana kisah hidup Nabi Yusuf alaihissalam, beliau termasuk nabi ya yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, beliau mendapatkan ujian, berbagai macam ujian sejak beliau kecil ya. Beliau tertimpa berbagai macam ujian dan musibah. Wamtahana bimihanin fasabara. Beliau mengalami berbagai macam cobaan dan beliau bisa bersabar. Ya. Sejak kecil, ya, beliau tertimpa musibah. Apa itu? Ya. Beliau diusir dari rumah oleh saudara-saudaranya yang merasa hasad, dengki kepada beliau, sehingga beliau dimasukkan ke dalam sumur, ya. Akan tapi saudara-saudaranya menyampaikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwasanya Yusuf telah meninggal dimakan oleh serigala. Fa'akalahu dzib, dimakan serigala. Mereka membawa pakaian Yusuf yang sudah berlumuran darah. Tapi Nabi Ya'qub tahu bahwasanya itu bukan darah Yusuf. Ya. Begitu pula belum selesai sampai di situ ujian yang menimpa Nabi Yusuf. Kemudian dia diambil, dipungut oleh orang yang kebetulan sedang lewat situ. Dipungut, dijadikan budak. Ya. Dijadikan budak, kemudian akhirnya dijual ke orang lain. Ya. Dan seterusnya dari kisah yang menimpa beliau. Tapi beliau bersabar. Fa'al wa'al jamanafsahu bilijamit taqwa. Beliau menjaga jiwa beliau dengan ketakwaan. Hatta ja'alallahu lahu farajan wa makhrajan minal mihan allati waqa'a fiha. Sampai Allah menjadikan bagi beliau jalan keluar dari kesempitan yang beliau alami dan dari ujian yang menimpa beliau. Kama qassallahu khabarahu fi suratin kamilatin summiyat surata Yusuf. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam satu surat sempurna yang dinamakan surat Yusuf. Ya. Allah abadikan kisah Nabi Yusuf dalam satu surat khusus dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf. Thumma qala, akan tapi memang yang dimaukan bukan itu. Pertanyaan yang mereka maukan bukan itu. Fa akhbarahum an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fa an ma'adinil arabi tas'aluni qalu na'am. Ya, ternyata mereka bertanya tentang siapa yang paling mulia dari bangsa Arab. Maka Rasulullah menjawab, fakhiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang paling mulia, paling baik di antara kalian di masa jahiliyah, dialah yang paling baik, paling utama, paling mulia di Islam jika memahami urusan agama. Wa hadzal ladzi hasala fi 'ahdin nubuwah. Inilah yang terjadi di masa kenabian. Lamma kanal qaum kulluhum fi jahiliyatin hatta bu'ithan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabadaral akhyaru min quraishin wa min ghairihim badaru ilal iman birisalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tafaqahu fid din. Inilah yang terjadi di zaman nabi. Ketika itu bangsa Arab di masa jahiliyah. Maka ketika Rasulullah diutus sebagai seorang nabi dan seorang rasul, orang-orang pilihan di kalangan bangsa Arab, baik dari suku Quraisy maupun yang selainnya, mereka bersegera untuk menyambut ajakan dakwah Rasulullah. Sehingga mereka bersegera dalam beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mereka kemudian bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama, bertafaqquh fid din, wasaru qadatan linnasi bil ilmi wal burhan, sehingga akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh pemimpin manusia dengan ilmu dan burhan. Wa qadatan fil jihati li i'la'i kalimatillah azza wajal, dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di dalam jihad untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal wa nusrati dinil Islam, dan untuk menolong agama Islam. فانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. Maka sesuailah kenyataan yang terjadi ini dengan sabda Nabi, yang terbaik di antara kalian dalam masa jahiliyah adalah yang terbaik ketika Islam, ya, di masa Islam jika dia faqih dalam urusan agama. Manusia yang paling utama di umat ini setelah nabinya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disusul dengan Umar bin Khattab. Disusul dengan siapa? Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka dari suku apa? Dari kabilah mana? Semuanya dari kabilah Quraisy. Memang suku yang paling mulia di kalangan bangsa Arab. Ya. Apalagi mereka selain nasabnya mulia, juga diiringi dengan apa? Kedalaman pemahaman dalam urusan agama. Wal muradu bil fiqh, yang dimaksud dengan faqih, kefaqihan dalam urusan agama adalah al-fiqhul islami. Ya, fiqih Islam. Alladhi ja'a bihi rasulul islam. Yang dibawa oleh Rasul Islam alaihi salatu wassalam. Fanahmadullah alladhi ba'atha muhammadan fi hadhil ummah. Maka hendaknya kita memuji Allah yang telah mengutus Muhammad alaihi salatu wassalam kepada umat ini. Fama min khairin fid dunya wal barzah wal akhirah illa dallal ummata alaih. Tidak ada kebaikan, satupun kebaikan di dunia, kebaikan di alam barzakh, kebaikan di negeri akhirat nanti, kecuali Rasulullah telah menyampaikan kepada umat. Ini yang harus kita yakini, ya, bahwasanya tidak ada satupun kebaikan yang membawa maslahat urusan dunia, begitu pula kebaikan dalam di alam barzakh dan di negeri akhirat, kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah kepada umat. Wa ma min syarrin kadzalika illa hadzara al-ummata minhu. Dan begitu pula tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasulullah telah memperingatkan umat darinya. Fa wajaba 'alal muslimina mahabbatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai Nabi. Fauqa mahabbatihim li anfusihim. Wajib bagi setiap muslim mencintai Nabi melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ya, jadi kalau ada orang mengaku Islam, mengaku mukmin, tapi kalau belum melakukan hal ini, maka Rasulullah menafikan keimanan dia. Belum beriman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta kuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Lebih dia cintai dibandingkan anaknya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ini bukti kejujuran iman seseorang. Ketika dia mencintai Rasulullah melebihi kecintaan dia kepada siapapun dari kalangan makhluk. Baik kepada anaknya, tidak ada orang yang tidak cinta anaknya. Pasti semua manusia cinta, sayang kepada anaknya. Begitu pula kepada orang tuanya. Ya. Tapi hendaknya kecintaan itu tidak melebihi atau menyamai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasulullah harus yang paling tinggi. Ayyakunur rasul huwa aula bil mahabbah min jami'in nas. Yaitu hendaknya Rasul adalah menjadi orang yang paling dicintai dibandingkan seluruh manusia. Baik orang tuamu, anakmu, dan orang atau manusia seluruhnya. Bal hatta yakuna ahabba ilaika min nafsika allati baina jambayka. Bahkan harus Rasulullah itu lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Kama qala Umar, sebagaimana pernah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. beliau pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Umar ibn Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai'in." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan segala sesuatu. Illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Ya. Jadi beliau menyatakan jujur, menyatakan kepada Rasulullah dengan jujur, terus terang, "Anda yang paling saya cintai wahai Rasulullah, kecuali diri saya. Ya, tetap diri saya paling saya cintai." Ya. Maka Rasulullah berkata, "La." Ya, tidak demikian wahai Umar. "Walladhi nafsi biyadih hatta akuna habba ilaika min nafsik." Ya. Tidak demikian wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Baru benar imanmu. Baru jujur imanmu. Maka Rasulullah, maka Umar ibn Khattab mengatakan, "Fa'innahul an wallah." Setelah Rasulullah menyatakan hal itu, maka Umar ibn Khattab langsung berkata, "Fa'innahul an wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi." Maka sungguh, sekarang demi Allah, Anda lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Rasulullah bersabda, "Al-an ya Umar." Ya. Sekarang baru benar wahai Umar. Yaitu baru benar imanmu. Ketika seseorang mencintai Rasulullah melebihi kecintaan dia kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Qala asy-syarih rahimahullah, "Wahum al-udul ahlus sidq." Ketika Umar mengucapkan ini, kita kembali kepada keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya seluruh sahabat itu udul, orang-orang yang adil, ahlus sidq. Semua sahabat itu adalah orang-orang yang jujur, berbeda dengan keyakinan Syiah Rafidah, pencela para sahabat, ya, bahkan mengkafirkan para sahabat. Tidak ada yang mereka, ya, para sahabat rata-rata dikafirkan oleh Syiah Rafidah, kecuali sedikit saja, segelintir orang dari sahabat masih mereka yakini sebagai seorang mukmin. Tapi mayoritas sahabat diyakini oleh Syiah Rafidah sebagai orang-orang yang sudah murtad, sepeninggal Rasulullah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar bin Al-Khattab. Bahkan di sholat-sholat mereka, mereka melaknat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab sebagai salah satu kewajiban dalam sholat. Ini Syiah Rafidah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya semua sahabat, siapapun dia, mereka adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, jujur. "Idza qalu shadaqu," jika mereka mengucapkan sesuatu, maka pasti jujur ucapannya. Dan ini juga dipakai, prinsip ini dipakai oleh para ulama ahlul hadis. Ya. Para ulama ahlul hadis. Di sana ada istilah dalam ilmu hadis itu, ada istilah mubaham. Dalam ilmu mustalahul hadis ada istilah mubaham. Jika ada perawi yang kondisinya mubaham dalam satu sanad, satu rantai sanad ada perawi yang mubaham kondisinya, maka hadisnya lemah. Sanadnya menjadi dhaif, lemah, dan hadisnya tidak bisa diterima. Mubaham itu ketika seorang perawi tidak disebutkan namanya secara tegas. Ya. Misalnya fulan meriwayatkan dari seorang syekh. Tidak disebutkan nama syekhnya ini siapa. Ya. Maka ini disebut sebagai mubaham. Perawi yang tidak disebutkan identitasnya secara jelas. Menyebabkan apa? Menyebabkan hadisnya lemah. Sanadnya lemah dan hadisnya tidak bisa diterima. Tapi berbeda dengan sahabat. Ya. Jika yang dimaksudkan dengan perawi yang mubaham itu dari kalangan sahabat, hadisnya tetap bisa diterima. Misalnya ada sebuah sanad menyatakan, ya, fulan meriwayatkan dari salah seorang sahabat. Meriwayatkan dari seseorang dari kalangan sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sanadnya tetap sahih. Kenapa? Karena keyakinan ini, prinsip ini, semua sahabat jujur. Semua sahabat udul, diterima periwayatannya. Jadi walaupun tidak disebutkan nama sahabat tadi, periwayatan hadis tersebut tetap diterima dan dianggap sah. Tetap dianggap sahih, ya. Nah, jadi prinsip ini, prinsip al-sunnah ini juga berlaku pada ilmu hadis, ya. Wal wahyu yanzil. Karena ketika ini, ya, kasus Umar ini mengucapkan demikian dalam kondisi wahyu itu masih turun, karena Rasulullah masih hidup. La ya'til insan bi syai'in yukhalifuhu bi fi'lihi. Tidak ada seorang manusia mengucapkan sesuatu tapi bertentangan dengan ucapan, bertentangan dengan perbuatannya. La yaqulu syai'an yukhalifuhu bi fi'lihi. Tidak mengucapkan, tidak ada seorang pun yang mengucapkan sesuatu dari kalangan sahabat yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya. Maksudnya tidak mungkin Umar mengatakan, saya mencintai Anda wahai Rasulullah, dan Anda lebih saya cintai dibandingkan diri saya sendiri. Tidak boleh kemudian kita, oh itu cuma basa-basi di hadapan Rasulullah, enggak jujur, enggak boleh. Ya. Bahkan kita memastikan bahwasanya Umar bin Khattab jujur di dalam ucapannya, sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Wa inna ma yaqulu ma yaqulu sidqan wa imanan. Bahkan beliau mengucapkan hal itu jujur apa adanya dan didasari karena keimanan. Fa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihim min anfusihim. Dan nabi itu lebih mereka cintai, lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Wal insan yuhibbu nafsahu fauqa mahabbati kulli makhluq. Tabiat manusia itu adalah mencintai dirinya sendiri, ya, dibandingkan orang lain, itu pasti lebih mencintai dirinya sendiri dibandingkan makhluk yang lain, orang lain. Lakinnar rasul alaihi salatu wasalam aula bil mahabbati min nafsika ayyuhal muslim. Akan tapi rasul, nabi alaihi salatu wasalam itu harus lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Fa amma min haya fi hayatir rasul alaihi salatu wasalam wa aishi ashabihi ma'ahu fadallalu ala sidqihim fi da'wa mahabbatihim lahu a'zam min mahabbatihim li anfusihim. Ya, di antara yang menunjukkan jujurnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah di masa Rasulullah masih hidup dan di masa para sahabat masih hidup ketika itu, di antara bukti yang menunjukkan jujurnya cinta mereka kepada Rasulullah, diriwayatkan kana al-wahid minhum fi ma'rakatil qital idza aradur rasula bisu'in ja'ala nafsahu dunahu. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat jika sedang terjadi perang, yaitu jihad melawan orang-orang musyrik, jika Rasulullah menjadi target sasaran untuk di lukai atau dibunuh oleh orang-orang musyrik, maka para sahabat menjadikan diri-diri mereka sebagai pengganti, itu sebagai tameng, sebagai perisai untuk melindungi nabi. Min ajli an takuna siham fihi la fir rasul. Tujuannya apa? Agar jangan sampai senjata itu, baik berupa tombak atau panah, terkena Rasulullah. Mereka lebih memilih tubuh mereka yang terluka atau bahkan sampai meninggal dunia asalkan Rasulullah tidak tergores sedikit pun. Ini bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah Abu Talha, seorang sahabat yang bernama Abu Talha, ya, ketika sedang terjadi perang Uhud, di mana ketika itu kaum muslimin, pasukan kaum muslimin sedang, ya, kocar-kacir karena berhasil dipukul mundur oleh pasukan kaum musyrikin. Awalnya menang, ya, tapi ada sebagian yang tidak mengikuti bimbingan Rasulullah, akhirnya pasukan kaum muslimin, ya, awalnya kalah sehingga Rasulullah menjadi sasaran empuk oleh pasukan kaum musyrikin. Pasukan kaum musyrikin menargetkan Rasulullah untuk dibunuh. Maka di sini kisah kepahlawanan para sahabat banyak diriwayatkan, di antaranya Abu Talhah ini. Beliau menjadi pelindung atau perisai hidup bagi Rasulullah. Beliau melindungi tubuh Rasulullah, ya, jangan sampai terkena senjata pasukan kaum musyrikin. Bahkan beliau disuruh merunduk. Suatu ketika itu sedang suasana genting, fa asyrafan nabiyyu yanzuru ilal qaum. Rasulullah mengangkat kepalanya untuk sekedar melihat kepada, ya, pasukan kaum musyrikin yang sedang mengepung beliau. Fa yaqulu Abu Talhah, maka Abu Talhah berkata, ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi. Wahai Nabi Allah, ya, ayah dan ibuku menjadi tebusan. Ini ungkapan seperti ini biasa diucapkan orang Arab untuk penekanan, ya, untuk penekanan atau taukid, ya, penegasan. Wahai Nabi Allah, la tusyrif, jangan engkau mengangkat kepalamu. Yusibka sahmun min sihamil qaum, karena akan menimpamu busur panah atau anak panah dari anak panah mereka. Nahri duna nahrik, leher saya menjadi tebusan bagi leher Anda. Maksudnya jangan sampai Rasulullah terluka. Lebih baik saya mati daripada Anda terluka. Demikian, ya, bukti di antara bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Ini yang terjadi di mana ketika Rasulullah masih hidup. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya kalau Rasulullah sudah meninggal? Ya. Kalau sahabat sudah berhasil membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah, mereka rela mati demi Rasulullah. Wahada burhanun ala sidqihim fi da'wahum annahum yuhibbunan nabi. Ini diantara bukti yang menunjukkan kejujuran mereka, bahwasanya mereka benar-benar cinta kepada Nabi. Fauqa mahabbatihim anfusahum, melebihi kecintaan mereka kepada diri-diri mereka sendiri. Ya, terbukti mereka rela mati demi Rasulullah. Wa amma ba'da mamatihi fal burhan alladhi yuqaddimul muslim ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaihi min nafsihi huwa ittiba'u sunnatihi. Adapun ketika wafatnya Rasulullah, ya, setelah Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal dunia, bagaimana buktinya? Bukti kalau seseorang itu benar-benar cinta Rasulullah, maka buktinya, bukti yang harus diberikan seorang muslim, bahwasanya dia mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri, adalah dengan ittiba'u sunnatihi, dengan mengikuti sunnah beliau. Itu buktinya. Kalau Anda mengaku cinta pada Rasulullah, ikutilah sunnah beliau, apapun resikonya, ya, walaupun sampai Anda meninggal dunia karena mengikuti sunnah Nabi. Itu bukti kejujuran cinta kepada Nabi. Itu benar-benar berpegang pada sunnah Rasul. Yang pertama tentunya dengan mempelajarinya. Tidak bisa mengikuti sunnah Nabi kalau tidak mempelajarinya. Mempelajari sunnah Nabi pun butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Kita walhamdulillah di negeri kita masih Allah berikan kesempatan dan kelapangan untuk bisa mempelajari sunnah. Kalau kita tengok, ya, di negeri sebelah, ya, katakanlah di Singapura, contohnya Singapura, untuk belajar sunnah saja kesulitan. Untuk bisa mengadakan halaqoh-halaqoh ilmu seperti ini, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Rasul, mengkaji kitab para ulama ahlus sunnah, dilarang, tidak boleh, ya, sebagaimana yang terjadi pada saudara-saudara kita salafiyin di Singapura. Tidak bisa mereka melakukan halaqoh-halaqoh ilmu ini seperti ini, ya. Nah, kalau mereka ingin ingin belajar, ya, mau tidak mau hanya dengan melalui media yang bisa mereka tempuh, melalui internet atau, ya, mengikuti channel-channel Telegram. Hanya sebatas itu yang bisa mereka lakukan, mendengar rekaman taklim. Adapun untuk berkumpul bersama, hadir dalam majelis, dalam masjid, mengkaji agama Islam, mengkaji sunnah Rasul, tidak boleh, dilarang. Bisa ditangkap dan dimasukkan penjara. Ya, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Masih Allah berikan kesempatan, kemudahan untuk bisa mempelajari sunnah. Dan kita tidak bisa menjamin nikmat ini bisa terus ada, bisa terus terjaga sampai kapanpun. Kita tidak bisa menjamin, ya. Kalau kita tidak pandai-pandai mensyukuri nikmat yang besar ini, bisa jadi nikmat itu Allah cabut. Na'udzubillah. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena Allah telah mengancam, jika kalian bersyukur, bisa bersyukur, akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur, tidak pandai mensyukuri nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras, ya. Sehingga hendaknya kita banyak-banyak bersyukur, kita manfaatkan sebisa mungkin, ya, segala bentuk kemudahan dan kesempatan ini. Yang pertama adalah dengan mempelajari sunnah Nabi. Setelah kita mempelajarinya, memahaminya dengan benar, dengan baik, kita mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, kita mendakwahkannya. Dan masing-masing tahapan ini banyak ujiannya. Tidak mudah. Belajar butuh kesabaran. Duduk beberapa saat, setengah jam, satu jam atau lebih, untuk mendengarkan kajian. Ini ujian. Tidak banyak orang yang bisa bersabar untuk duduk di majelis, ya. Nah, begitu pula setelah mendapatkan ilmu tentang sunnah, mengamalkannya juga ada ujian. Setelah mengetahui sunnah tentang memanjangkan jenggot misalnya, untuk memanjangkan jenggot juga butuh perjuangan. Atau yang lain misalnya, memendekkan pakaian di atas mata kaki, tidak selamat kita dari celaan dan cacian manusia, ya. Nah, begitu pula yang lainnya. Terlebih lagi jika kaum wanita, kewajiban untuk berhijab, bercadar, banyak ujian dan tantangannya, ya. Dituduh sebagai teroris lah dan sebagainya, dituduh sebagai orang radikal, tertutup, ya, dan sebagainya. Sehingga butuh kesabaran dan perjuangan. Terlebih lagi jika mendakwahkannya, ya. Mendakwahkan sunnah tantangannya lebih berat lagi. Qala hafizahullahu rahimahullahu ta'ala, ittiba'u syar' alladhi ja'a bihi jumlatan wa tafsilan. Begitu juga cara membuktikan jujur, kejujuran cinta kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti syariat yang beliau bawa, baik secara umum maupun terperinci, baik berupa perkara-perkara yang wajib atau mustahabbat, berpegang kepada apa yang Allah wasiatkan untuk kita beriktisam atau berpegang teguh dengannya, wa huwa kitabul karim wa sunnati rasulihi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, itu berpegang kepada Al-Qur'an was sunnah. Wa qad qala ta'ala, Allah telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah yang dimaksud adalah Islam, atau bisa juga ditafsirkan dengan Al-Qur'an dan Al-Jamaah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Naam. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, nabinya diperintahkan Allah, ya, Nabi diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada manusia. Qul, katakan wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini disebut para ulama dengan apa? Ayatul mihnah. Ayat ujian. Semua orang boleh mengaku cinta pada Allah, saya cinta Allah, ya. Tapi buktinya apa? Kalau sekedar pengakuan, sekedar klaim tanpa bukti, semua orang bisa. Maka Allah menurunkan ayat ini, yang disebut para ulama sebagai apa? Ayatul mihnah, ayat ujian, yang menguji benar atau tidaknya, jujur atau tidaknya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kalau cintanya seorang kepada Allah itu benar-benar jujur, buktinya adalah dengan mengikuti Nabi. Buktinya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah beliau dan syariat yang beliau bawa. Jadi melalui ayat ini kita bisa menyimpulkan kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku cinta Allah, mengklaim dia adalah orang yang cinta Allah tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka bisa kita pastikan tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya kecintaan dia kepada Allah dusta. Kecintaan dia kepada Allah hanya klaim di mulut saja, omong kosong. Tidak ada buktinya. Karena Allah sendiri yang menyatakan demikian. Ya. Para ulama mengungkapkan laisa sya'nu antuhib walakinna sya'n antuhab. Yang penting itu, yang terpenting bukan engkau mencintai Allah. Itu semua orang bisa mengaku-ngaku. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apakah engkau telah dicintai Allah ataukah belum. Kalau mengaku cinta Allah semua orang bisa. Tapi kalau ditanya apakah Anda telah dicintai Allah ataukah belum, maka tidak bisa, tidak ada yang bisa memastikan. Satu-satunya jalan untuk bisa menjadi hamba yang dicintai Allah, caranya apa? Mengikuti Nabi. Karena Allah menyatakan, "Qul," katakan wahai Nabi, "jika kalian cinta pada Allah, ikutilah aku, Allah pasti cinta kalian." Ya. Sehingga kecintaan Allah kepada hamba tergantung pada apakah hamba tersebut mengikuti Nabi ataukah tidak. Barakallahu fikum. Faman idda'a annahu yuhibbullaha fa in kana mutabi'an li rasulillah fil qawli wal fi'li wa fil zahiri wal batin fa huwa shadiqun fi da'wahu mahabbatullah. Jika ada seorang yang mengklaim dia cinta Allah, maka jika dia mengikuti Rasul, baik dalam ucapan, perbuatan, zahir maupun batinnya mengikuti Rasul, maka dia telah jujur dalam klaimnya tersebut. Wa man kana bi ghairi dzalik, tapi jika sebaliknya, fa da'wahu mahabbatullah ghairu sahihah, ghairu haqiqiyah, maka klaimnya, klaim dia cinta kepada Allah itu tidak benar dan tidak ada hakikatnya. Hatta yuqima 'alaihal burhan bi mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menegakkan bukti yang jelas yaitu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan, zahir maupun batin, wa fi syar'ihi kulli, dan mengikuti syariat Nabi seluruhnya. Naam. Fal maqsud kullama kana al mukallaful muslimu min dzakarin wa untha aktsara ta'atan wa muta'abatan li rasulillah fa huwa shadiqun fi da'wa mahabbatihi lillah wa fi da'wa mahabbatihi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, kesimpulannya adalah setiap seorang muslim, seorang yang mukallaf, baik dia laki-laki maupun perempuan, semakin dia banyak ketaatan dan itibanya kepada Rasulullah, maka semakin membuktikan bahwasanya dia jujur di dalam klaimnya ketika dia mengklaim mengaku cinta pada Allah dan mengaku cinta pada Rasulullah. Adapun barang siapa yang menjauh dari hal itu, menjauh dari sunnah atau meremehkan sunnah tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka jika seandainya dia memiliki mahabbah, maka kita katakan bahwasanya mahabbahnya itu adalah mahabbah atau kecintaan yang kurang. Ya. Sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, kesimpulan dari ayat ini adalah bahwasanya bukti cinta pada Allah itu hanya bisa dilakukan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu ta'ala ayaj'alana minal muttabi'ina li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan zahiran wa batinan. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang jujur di dalam mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasulullah, baik dalam ucapan, perbuatan, zahir maupun batin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.